السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk bisa kembali bertemu di masjid ini. Kita melanjutkan pembahasan kita tentang al-ubur ala sirat, melewati jembatan yang dibentangkan di atas antara jannah wan nar. Qala Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, was-siratu mansubun ala matni jahannam wa huwa al-jisru alladhi bainal jannati wan nar. Sirat adalah satu jembatan yang terbentang di atas neraka, yaitu lebih tepatnya jembatan yang ada antara surga dan neraka. Di atas neraka yang ujung dari jembatan itu adalah jannah. Yamurun nas alaihi ala qadri amalihim. Manusia melewati jembatan tersebut sesuai dengan kadar amalan perbuatan mereka masing-masing. Yang dimaukan di sini annas adalah al-mu'minun. Kenapa? Karena yang akan bisa melewati jembatan itu adalah orang yang beriman saja. Adapun orang yang kafir, mereka telah dilemparkan atau digiring menuju ke neraka. Qala Syekh Ibn Taimin, al-muradu bin nas huna al-mu'minun, lian al-kufar qad zahaba bihim ilan nar. Yang akan melewati jembatan itu adalah orang-orang yang beriman saja. Adapun orang yang kafir, musyrikun, mereka telah digiring menuju ke dalam an-nar. Faminhum man yamur kalamil basar. Di antara mukminun ada yang melewati jembatan itu seperti kedipan mata. Secepat kedipan mata, langsung sampai ke dalam jannah. Wa minhum man yamur kal buraqi. Di antara mereka ada yang mampu melewati jembatan itu seperti kecepatan buruk. Wa minhum man yamur karih. Di antara mereka ada yang melewati jembatan itu seperti cepatnya angin. Wa minhum man yamurru kal farasil jawad. Di antara mereka ada yang mampu melewatinya dengan kecepatan seperti penunggang kuda yang handal, yang bisa berlari dengan cepat. Wa minhum man yamurru karukabil ibil. Di antara mereka ada yang melewati seperti orang yang menaiki unta. Wa minhum man ya'du adwan. Di antara mereka ada yang bisa lari. Wa minhum man yamshi masyan. Di antara mereka ada yang berjalan وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْزَفُ مَنْ يَزْحَفُ زَحْفًا. Di antara mereka ada yang merangkak, atau lebih tepatnya berjalan di atas pantatnya, yakni ngesot. Ya, itu semuanya tergantung dengan amalan perbuatannya semasa di dunia. Qala Syekh Ibnu Taimin, cara manusia melewati jembatan itu bukan dengan pilihan manusia itu. Saya kepengen lari, saya kepengen jalan, saya kepengen secepat angin. Tidak. Itu semuanya bukan dengan dasar keinginan manusia. Qala Syekh, wa hadza bi ghairi ikhtiyari al-insan walau kana bi ikhtiyarihi lakana yuhibbu an yakuna bi sur'atin. Manusia berjalan di atas jembatan itu bukan atas dengan cara kemauannya masing-masing. Karena kalau kemauannya masing-masing, tentunya setiap orang ingin melintas dengan cepat untuk bisa secepat kilat sampai ke surga melewati jembatan itu. Walakinna sirat ala hasbi sur'atihi. Perhatikan apa yang mempengaruhi jalannya orang di atas jembatan itu. Antum catat baik-baik. Apa yang mempengaruhi manusia dalam melewati jembatan itu dalam cepat dan lambatnya? Yang mempengaruhinya adalah Syekh Ibnu Taimin mengatakan, walakinna sayra ala hasbi sur'atihi fi qabulil syari' fi qabulil syari'ati fi hadhihi dunya. Akan tetapi cepat dan lambatnya perjalanan seorang di atas jembatan itu adalah tergantung dengan cepat dan lambatnya dia dalam menerima syariat tatkala di dunia. Fi qabuli asy-syari'ati fi hadhihi dunya. Semakin orang itu cepat dalam menerima syariat, semakin cepat dia dalam melewati jembatan itu. Kata Syekh, faman kana syari'an, faman kana sari'an fi qabuli ma jaa bihi rusul, kana sari'an fi 'uburi sirat. Masih ucapannya Syekh Ibnu Taimin, beliau mengatakan, maka barang siapa yang ketika di dunia dia cepat dalam menerima ajaran Rasul, maka dia cepat pula dalam melewati jembatan tersebut, sirat tersebut. Wa man kana bati'an kana bati'an fi 'uburi sirat. Dan siapa yang lemah atau pelan dalam menerima bimbingan-bimbingan para rasul, maka dia akan pelan dan lemah dalam melewati sirat tersebut. Jazaan wifaqan, balasan itu sesuai dengan amalannya. Atau dengan kalimat lain, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Cepat dia menerima syariat, cepat dia dalam mengamalkannya, ya, maka cepat pula dia dalam melewati sirat. Pelan dia dalam menerimanya, masih mikir-mikir dulu, masih nunggu-nunggu waktu dulu, nanti, maka dia pun akan pelan pula dalam melewati sirat. Adapun orang yang kafir, tidak menerima total. Kafir, musyrik, tidak menerima total ajaran para rasul, maka mereka tidak bisa melewati sirat, bahkan mereka digiring menuju ke dalam nar. Ini pembahasan yang telah kita sampaikan dalam pertemuan sebelum ini. Wa minhum, diantara mereka, diantara manusia-manusia yang melewati sirat tadi, man yaktifu hatfan fayulqa fi jahannam. Di antara mereka yang melewati jembatan tadi, ada yang disambar oleh kalalib. Fainal jisra alihi kalalibu, jangkar-jangkar yang sangat runcing seperti mata kail pancing, menyambar-nyambar dengan cepat. Siapa yang tersambar oleh jangkar itu, fayulqa fi jahannam, maka mereka dilemparkan ke dalam jahannam. Padahal yang melewati tadi adalah siapa? Mukminun. Tapi mengapa mereka dilemparkan ke dalam neraka? Disebutkan oleh Syekh Zantemiyah dalam Akidah Wasithiyah ini, jahannam lagi. Maka di sini perlu diterangkan. Yang pertama, Asy-Syaikh Ibnu Taimin mengatakan, manusia disambar oleh jangkar-jangkar tadi, tuhtafun nas bi'amalihim, sesuai dengan kadar amalan mereka. Orang yang mukminun yang melewati jembatan itu bermacam-macam tingkatan keimanannya, bermacam-macam pula dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang mampu langsung menuju jannah, tapi di antara mereka ada yang sedang di tengah-tengahnya terkena kalalib dan jatuh kepada neraka. Mukminun padahal. Dengan sebab apakah itu? Dengan sebab perbuatan dia, dosa dan kemaksiatannya. Padahal dia mukminun, bukan kafirun. Ini menunjukkan bahayanya dosa, dan jangan kita remehkan. Walaupun ahlu tauhid, walaupun beriman, jangan meremehkan maksiat, karena lihat, dia mukmin, tapi dia tersambar oleh kalalib, jangkar-jangkar tersebut, dan dilemparkan ke dalam neraka. Maka dia dibakar dalam neraka itu, biqadri amalihim, seukuran dengan amal perbuatan mereka. Pembahasan kedua, tentang kalimat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dilemparkan ke dalam jahannam, ini memberikan rasa, apakah orang yang mukmin tadi yang melintas di atas jembatan kemudian terkena jangkar dan jatuh ke dalam neraka sama panasnya dengan panasnya api neraka yang membakar orang-orang kafir? Apakah sama tempatnya? Neraka itu ada bertingkat-tingkat. Nanti akan kita sebutkan insyaallah kalau ada waktu tentang nama-nama neraka yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Neraka itu macam-macam. Apakah orang yang beriman tadi yang terkena kalalib, yang jatuh ke dalam neraka, panasnya sama dengan neraka yang untuk membakar kaum musyrikin dan kafirin? Ini pertanyaannya. Jawaban dari Syekh Ibnu Taimin, saya bacakan di sini. Qala Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala, yufham minhu anna an-nar allati yulqa fiha al-usatu hiya an-nar allati yulqa fiha al-kuffar. Dari ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini bisa diambil sebuah pemahaman bahwasanya neraka yang di situ dilemparkan orang-orang yang melakukan kemaksiatan ke dalamnya, itu adalah neraka yang orang kafir juga dibakar di situ. Ini ucapan Ibnu Utsaimin di awal pembahasan ini. Tetapi dalam hal ini, kaum muslimin, walakinnaha la takunu bil azabi ka azabil kufar. Akan tetapi siksaan yang ditimpakan kepada mereka-mereka mukminun, ingat-ingat, mukminun yang menaiki jembatan tersebut kemudian terkena jangkar dan terlemparkan ke dalam neraka, siksa dalam neraka yang ditimpakan oleh Allah kepadanya, kepada orang yang usah tadi pelaku kemaksiatan tapi dia mukmin, itu bukanlah siksaan yang ditimpakan kepada orang kafir. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kata beliau, wa natakunu harah mu'limah. Api itu tetap panas dan menyakiti, membakar, tetap panas wa kaum muslimin, lakinnaha laysat kahararatiha binisbati lil kafirin. Agar tetapi tingkat panasnya tidak sama dengan tingkat panasnya api neraka yang untuk membakar orang-orang kafir. Tetapi tetap panas. Siksaan neraka yang paling ringan apa? Ar-rajuli tudu'u fi akhmas qadamihi jamratan minar. Siksaan neraka yang paling ringan adalah orang yang di atas permukaan neraka yang diletakkan pada kedua telapak kakinya dua bara api, atau disebutkan dalam lafaz yang lainnya dua terompah yang terbikin dari bara api, maka yaghla minhuma dimahuhu, mendidihlah dengan sebab dua terompah itu otaknya. Otaknya mendidih. Ya, sebagaimana kita mendidih. Bergulak-gulak otak itu. Dikarenakan dua sepatu dari bara api neraka yang dipakaikan pada kedua kakinya. Itu siksaan yang paling ringannya. Itu saja ya kaum muslimin. Siksa yang begitu sangat mengerikan. Apalagi di bawahnya dan di bawahnya. Tetapi neraka itu bertingkat-tingkat. Yang untuk membakar orang kafir lebih panas dibandingkan yang untuk membakar orang mukmin yang melakukan kemaksiatan dan Allah berkenan untuk menyiksanya, berkehendak untuk menyiksanya, maka dia disiksa. Pembahasan berikutnya. Thumma inna adha'a sujud la tamassuhan nar. Kemudian anggota-anggota sujud tidak akan tersentuh oleh api neraka. Orang tadi yang terkena kalalib, jangkar-jangkar tadi, siapa? Orang kafir atau orang mukmin? Hah? Orang mukmin. Kenapa? Karena orang kafir telah digiring menuju neraka. Mereka tidak melewati jembatan itu. Yang melewati jembatan tersebut, menaiki melintas di jembatan tersebut adalah mukminun. Di antara mereka ada yang langsung masuk surga. Di antara mereka ada yang terkena kalalib, jangkar-jangkar, dan dia jatuh ke dalam neraka. Tadi kami sampaikan, tingkat panasnya tidak seperti neraka yang membakar orang-orang kafir. Tetapi tetap itu panas dan menyakitkan. Rasul menyebutkan, karena dia mukmin, dia sholat. Pada sholat terdapat anggota sujud yang tujuh. Itu tidak tersentuh api neraka. Sebutkanlah Syekh, kama thabata dzalika 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana itu tersebut dalam hadis Nabi alaihi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam Sahihain Bukhari wa Muslim, muttafaqun alaih. Tujuh anggota tersebut adalah Nabi disebut menyebutkan umirtu an asjud li sab'in, aku diperintahkan untuk sujud pada tujuh anggota. Beliau mengatakan yang pertama al jabhat wal anf, jidat dan hidung. Karena itu kalau salat perhatikan hidungnya harus menyentuh tempat sujud, dikarenakan hidung itu adalah bagian dari anggota sujud. Bukan hanya jidat, tetapi apa? Hidung juga. Kadangkala ada orang yang jidatnya tok, hidungnya tidak. Ya, walaupun pesek pak, masih bisa lah nyentuh. Nah. Hadirin yang kami muliakan, itu anggota yang pertama. Terdiri dari jidat dan hidung. Kemudian kafein, dua telapak tangan, kemudian rukbatan, dua lutut, dan atrafal qadamain, dua ujung kaki, telapak kaki. Itu tidak akan tersentuh api neraka. Hadirin yang akan melihatkan, pembahasan berikutnya, faman marra ala sirat, barang siapa yang Allah berikan kemampuan untuk melewati jembatan itu, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam jannah. Surga itu ekor muslimin ada 8 pintu. 8 pintu itu insyaallah akan kami sebutkan nanti dari ucapannya Syekh Ibnu Utsaimin, insyaallah. Faida abaru alaihi, pembahasan sekarang adalah tatkala orang-orang tersebut sudah melewati sirat jembatan itu, mereka kemudian dihentikan langkahnya. Wukifu ala kintaratin, dihentikan langkahnya di atas kintarah. Bainal jannati wan nar, antara surga dengan neraka. Fayuqtassu bil ibadi min ba'din, maka terjadilah kisos antar mereka satu dengan yang lain di kintarah tersebut. Faida hudzibu nukku, apabila mereka telah bersih dan suci, udhina lahum fi dukhul jannah, barulah diberi izin untuk masuk ke dalam al-jannah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kami telah sampaikan hal ini. Sebuah pertanyaan, apakah kintarah itu bagian dari sirat, ataukah sirat itu sendiri kintarah juga sendiri? Sirat itu jembatan yang terbentang yang bawahnya adalah neraka. Sampai pada ujungnya, pertanyaannya, apakah ujung sirat ini langsung jannah, atau ujung sirat itu adalah kintarah? Jembatan berhenti, kemudian ada jembatan kecil lagi yang disebut kintarah, kemudian baru jannah. Di sini ada dua kalimat, sirat dan kintarah. Dua-duanya bentuknya adalah al-jisru. Apa makna al-jisru? Al-jisru adalah mumar alal ma'i min nahrin, alat untuk melewati di atas sungai. Itu apa kalau di kita? Jembatan. Bedanya kata Syekh, al-kintaratu hiyal jisru, lakinnaha jisrun saghirun. Kintarah itu adalah jembatan, akan tetapi jembatan yang kecil. Kalau sirat, jembatan yang lebar, terbentang, besar. Kalau kintarah kecil. Adapun kalau seandainya dipertanyakan, kata Syekh, haliyatarful jisr alladhi alamati jahannam aw hiya jisrun mustaqil, apakah kintara ini bagian dari sirat yang terbentang di atas jahannam, atau kintara ini jembatan tersendiri setelah sirat sebelum surga? Syekh mengatakan Allahu a'lam. Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Kata Syekh, ini tidak begitu penting bagi kita, kata Syekh. Walaysa yu'nina sya'nuha. Ini tidak penting bagi kita untuk kita pastikan. Lakin alladhi yu'nina an-nas yuqifuna 'alayha. Yang penting bagi kita untuk kita ingat, di kintara tersebut manusia diberhentikan untuk kemudian dikisos di antara manusia. Yang terjadi problem-problem akan diselesaikan di kintara, supaya mereka masuk dalam surga dalam keadaan sudah bersih. Tidak ada kemarahan, tidak ada kedengkian, tidak ada kebencian. Sudah dicabut semua sifat-sifat buruk. Barulah mereka masuk ke dalam al-jannah. Ini sesuai tersebut dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-47. Qala syai, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim, kami cabut segala apa yang ada dalam dada-dada mereka, min ghillin, dari sifat-sifat jelek. Kami cabut semua sifat jelek yang ada pada dada-dada manusia. Ikhwanan, sehingga mereka menjadi saudara semuanya tanpa ada kebencian dan permusuhan sama sekali. Kehidupan tanpa problem. Kehidupan tanpa masalah. Kehidupan tidak ada dengki, hasad, benci, murka, permusuhan. Tidak ada. Mereka bersaudara semuanya. Ala sururi mutaqabilin. Di atas dipan-dipan masing-masingnya. Mereka berhadapan-hadapan. Saling bercengkrama dan bersendau gurau. Fil jannah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk dari ahlul jannah. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pembahasan yang berikutnya adalah wa awwalu man yastaftahu babul jannah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita yang berikutnya ya kaum muslimin adalah perihal tentang masuk ke dalam surga. Tadi sudah sirat, berhenti di kintarah, selesai problem, selesai kisos, masuk dalam surga. Pembahasan kita duhulul jannah. Ini disebutkan oleh Syekh adalah al-amrul ashir. Pembahasan yang ke-10 yang berkaitan dengan kejadian di yaumul akhir, dimulai pertama dari kematian, kemudian dibangkitkan, kemudian berjalan terus sampai mahsyar, mahsyar kemudian hisab, mizan, terus sampai pembahasan kita sekarang ini, masuk ke dalam surga. Yang pertama disebutkan oleh lima Syekh Zain Taimiyah dalam pembahasan ini adalah i'tiqad kita, orang yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi i'tiqad kita. Disebutkan dalam beberapa riwayat, mathabata fi sahih Muslim, sebuah riwayat yang disebutkan dalam Sahih Muslim anna an-nabiy alaihi salatu wasallam qala ana awwalu syafi'in fil jannah wa fi lafdin ana awwalu man yaqra' babal jannah wa fi lafdin ati babal jannah yawmal qiyamati fa astaftihu fa yaqulu al-khazin man anta فأقول محمد صلى الله عليه وسلم فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد من قبلك. Ada beberapa riwayat, riwayat Bukhari, riwayat Muslim, Imam Muslim disebutkan aku adalah orang yang pertama kali membuka pintu surga. Aku datang ke depan pintu surga nanti di yaumil qiyamah, aku meminta untuk dibukakan pintu itu. Fayaqul khazin, maka bertanyalah penjaga pintu surga itu, man anta, siapa engkau? Maka aku menjawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, maka malaikat penjaga pintu surga itu mengatakan bika umirtu, untukmu aku diperintahkan oleh Allah untuk membuka pintu ini. La aftahu li ahadin qablak, aku belum pernah membukakan pintu ini untuk seorang pun sebelummu. Ini nas yang sangat jelas bahwa orang yang pertama kali masuk ke dalam al-jannah adalah Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Qala Syekh Ibnu Taimin, saya bacakan keterangan dari beliau. Manusia tidak akan masuk ke dalam jannah kecuali atau sampai Nabi kita Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasalam diberi oleh Allah syafaat untuk memberikan syafaat itu kepada orang-orang yang beriman guna mereka masuk ke dalam al-jannah. Setelah syafaatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, barulah manusia baru masuk pintu surga, masuk ke dalam surga. Sebelum itu belum ada orang yang bisa masuk ke dalam surga. Ini bagian i'tiqad kita. Kita bacakan keterangan Syekh. Wala dukhula ilal jannati illa ba'da syafa'atir rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang pun masuk ke dalam jannah kecuali setelah syafaatnya Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasalam, karena zalika thabata fi sunnah kama sabaqa, dan dikarenakan hal itu telah kokoh tersebut dalam sunnah Nabi sebagaimana telah kita sampaikan. Dan juga disebutkan hal itu isyarat dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-73. Di dalam surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, dan ketika penduduk surga, calon-calon penduduk surga, orang-orang yang beriman yang telah diberi kemampuan melewati jembatan, melewati kintarah, tinggal di depan pintu surga, sebentar lagi masuk. Ketika mereka sudah mendatangi pintu-pintu surga, wafutiat, dan baru dibukalah pintu surga itu, barulah mereka masuk padanya. Kata Syekh, di sini terdapat fi isyarah ila anna hunaka syai'an qabla fath. Di sini terdapat isyarat bahwa sebelum dibukanya pintu surga itu ada sesuatu kejadian. Apa itu? Wa huwa syafa'ah. Itu syafa'at. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan izin atas permohonan Nabi. Dalam ini bentuknya adalah syafaat. Allah memberikan izin agar mereka-mereka kaum mukminin segera masuk ke dalam al-jannah. Hal ini berbeda dengan ahlun nar. Di mana ahlun nar masuk dalam neraka langsung tanpa adanya syafaat. Sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-71, hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Kalau berkaitan dengan orang-orang yang beriman masuk dalam surga, kalimatnya hatta idza ja'uha wa futihat, ada wawunya di situ, menunjukkan ada sesuatunya di situ. Berbeda dengan alunar, hatta idza ja'uha futihat, ketika mereka telah digiring menuju neraka langsung dibuka pintunya, belum langsung mereka masuk dalamnya, tidak ada apapun, langsung digiring, lemparkan blang blung blang blung, tahu blang blung blang blung bahasa kitanya, lemparkan ke dalam nar. Adapun ahlul jannah ketika mau masuk tidak bisa masuk sampai wafutiat, sampai dibukakan pintu itu, dibukanya pintu surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala atas permohonan syafaat Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami hadirin? Yang berikutnya pembahasan yang sudah kita lewati juga, ini murajaah. Wa awwalu man yadkhul jannah min al-umami ummatuhu. Dan yang pertama kali masuk ke dalam jannah di antara umat-umat beliau, di antara umat-umat manusia adalah umatnya beliau, umat Islam, umatnya Nabi kita Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhirun al-awwalun yawmal qiyamati wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Sebutkan dalam hadis sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi kita sallallahu wasallam bersabda, nahnul akhirun, kita adalah kaum yang terakhir. Al-awwalun yaumul qiyamah, namun kita adalah kaum yang pertama-tama kali nanti di yaumul qiyamah. Dipertegas oleh beliau, nahnu awwalu man yadkhul jannah. Kita adalah pertama kali orang-orang yang masuk dalam al-jannah. Yani beliau berserta umatnya, termasuk kita umatnya beliau. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pertama-tama masuk ke dalam al-jannah. Amin. Hadirin kaum muslimin, pembahasan berikutnya adalah abwabul jannah, pintu-pintu surga, tidak disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Aqidah Wasithiyah ini. Karena itu kami akan sempurnakan kata Syekh. Lakinna ma'rifah, lakinnaha ma'rufah, akan tetapi pintu-pintu surga itu dikenal. Ya, ana tamaniyah. Oh, pintu surga itu ada delapan. Pintu surga itu ada delapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-37, yang ke-73 tadi kami sampaikan, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, ketika mereka telah datang dan dibukalah pintu-pintunya. Di ayat ini disebutkan surga itu memiliki pintu-pintu. Adapun penyebutan 8 pintu surga itu ada 8, itu tersebut di dalam hadis, dalam sunnah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa', kecuali akan dibukakan bagi dia pintu-pintu surga yang 8 jumlahnya, dipersilakan baginya untuk masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Nanti kita akan sempurnakan dan membaca hadis ini. Ini berkaitan dengan mentawaddu'a fa asbahal wudu. Hadis ini yang tadi kita baca berkaitan dengan orang yang berwudu sampai dia selesai wudu, kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sampai sini saja atau ada tambahannya? Allahumma ij'alna minat tawwabin. Siapa yang mengucapkan zikir ini setelah selesai wudu, maka Nabi mengatakan illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu fiha min ayyi syaa'a, akan dibukakan bagi dia 8 pintu surga, dipersilakan masuk dalam surga melalui pintu mana saja yang dia inginkan. Yang seperti ini terdapat dalam beberapa riwayat, di antaranya seorang wanita apabila dia mentaati suaminya maka dia akan dimasukkan, dipersilakan masuk ke dalam surga melalui pintu mana saja yang dia maukan. Sejumlah 8 pintu terbuka bagi dia mau masuk dalam surga melalui manapun dipersilakan. Nabi kita bersabda, wanita dia idza salat khamsaha wa samat syahraha wa ta'at ba'laha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannah min abwabil jannati tsamaniyati ma syi'ti. Seorang wanita apabila dia menunaikan salat yang 5 waktunya dengan baik, dia puasa Ramadannya dengan sempurna, dia mentaati suaminya dan dia menjaga kehormatannya, maka akan dikatakan kepada wanita yang seperti itu, udhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga, min ayyi abwabil jannati tsamaniyati ma syi'ti, melalui 8 pintu surga mana yang kau maukan silakan. Agar jadilah wanita yang taat kepada suami agar engkau mendapatkan janji yang ada dalam hadis ini. Hadirin yang dimuliakan, yang menjadi pembahasan kita adalah penyebutan pintu surga itu ada 8. Apakah saja itu? Nanti akan kita sebutkan insyaallah. Li'anna kulla babin lahu 'ammal atau 'ummal. 8 pintu surga itu masing-masingnya ada amalan-amalan tertentu yang dilakukan oleh manusia sehingga dia masuk ke dalamnya. Fahlu salat, misal ini orang yang menunaikan ibadah salat, banyak salatnya yang wajib, yang sunnah, sampai-sampai dia disebut sebagai ahlu salat. Maka yunadaun min babi salat, dia akan dipanggil melalui pintu yang disebut dengan babu salat. Walu sadaqah min babi sadaqah, orang yang gemar dan sering bersedekah maka dia akan dipanggil melalui pintu yang namanya babus sadaqah. Orang yang jihad, ahlul jihad, maka dia akan dipanggil untuk masuk ke dalam jannah. Min babil jihad. Dari pintu yang namanya pintu babul jihad. Wahlu siyam, orang yang berpuasa, senang dan gemar berpuasa, sering berpuasa, dominan dari amalan dia adalah puasa, maka dia akan dipanggil untuk masuk dalam surga melalui babu rayyan, bukan babu siyam, babu rayyan. Inna fil jannati babun yusamma babu rayyan. Di surga itu ada satu pintu yang itu dinamai babu rayyan. Lam yadkhulha illa sawam atau saimun. Pintu surga ini khusus bagi mereka-mereka yang ahlu saum atau sawam, orang yang banyak puasanya. Hadirin kaum muslimin, yang penting kami sampaikan di sini, orang tersebut masuk ke dalam pintu-pintu tadi itu dikarenakan amaliah yang dominan yang dikerjakannya. Orang yang masuk babur rayyan, masuk surga melalui pintu rayyan, ya tentunya dia ahlus sholat, pak, orang sholat. Kalau dia puasa tanpa sholat, kafir, tidak diterima puasanya. Atau dia sedekah tanpa puasa Ramadan, tanpa sholat, saya pengen masuk pintu surga melalui babu sedekah. Sholat oh enggak perlu, sedekah saja. Ya tidak seperti itu, pak. Tetapi dia juga mukmin, ahlu tauhid, ahlu sunnah, dia sholat, dia puasa dan sebagainya. Tetapi yang menonjol di antara amalan dia yang segitu semuanya tadi adalah puasanya umpamanya, maka dia masuk babu rayyan. Atau dia seorang yang apa, yang sholat, ahlu sholat, maka dia masuk babu sholat. Bisa dipahami hadirin? Di antara dalilnya disebutkan adalah hadis Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasul mengatakan man anfaqa zawjaini fi sabilillah, barang siapa yang berinfak dua sesuatu yang sama di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, nudia min abwabil jannah, dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Asy-Syaikh Muhammad ibni Shalih al-Utsaimin menyebutkan 8, kami singkat, pintu surga yang 8 itu. Yang pertama adalah babu al-jihad. Ini pembahasannya ngacak, bapak. Pintu yang disebut dengan babul jihad, khasun bi al jihad fi sabilillah, ini khusus bagi mereka-mereka yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua, babu taubah, pintu taubat, khasun bi taibin. Barakallahu fiik. Bab taubah ini disebutkan oleh Syekh, khasun bi taibin, khusus bagi orang-orang yang bertobat. Yang berikutnya, salat. Babu salat, khasun bi ahli salat. Yang keempat, aryan, khasun bi ahli siyam, khusus bagi orang-orang yang ahli siyam. Yang berikutnya, yang kelima, babu sadaqah, khusus ahlu sadaqah. Yang keenam, bab yang disebut dengan bab al-walid. Al-walid dengan dalil al-walidu awsatu babil jannah. Sudah kita lewati dalam beberapa pertemuan yang telah lewat. Al-walid orang tua, al-walid itu orang tua, awsati babil jannah, adalah pintu surga yang paling tengah. Ini menunjukkan kata Syekh sebagai hujjah bahwasanya di surga terdapat bab al-walid khasun lilladzina yabruna walidayhim. Ini bagi mereka-mereka yang berbakti kepada orang tua. Yang berikutnya kata Syekh, bab al-farah khasun lilladzina yadkhuluna surur wal farah wal atfal. Ini diberikan kepada mereka-mereka yang memasukkan ke dalam hati anak-anak kegembiraan dan keceriaan, kebahagiaan. Dan yang kelima, babu ad-duha khasun lilladzina yusalluna ad-duha. Orang-orang yang lakukan salat ad-duha. Walaupun di sana penyebutan ini kata Syekh penyebutan yang tidak tersusun dalam satu hadis, beberapa riwayat yang ada. Adapun kalau neraka, kita lengkapi penyebutan tentang neraka. Neraka itu ada beberapa nama. Yang pertama jahannam. Di antara ayat yang menyebutkan kalimat jahannam dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-179. Penyebutan kalimat jahannam. Di antaranya Allah berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Sungguh telah kami siapkan penghuni-penghuni neraka jahannam banyak jumlahnya dari bangsa jin dan bangsa manusia. Yang kedua, al-jahim disebutkan dalam surat Ghafir, di antara ayatnya surat Ghafir ayat yang ke-7. Allah berfirman, "Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim." Ampunilah orang-orang yang bertobat dan mereka mengikuti jalanmu, dan lindungi mereka dari siksa adzabul jahim. Penyebutan tentang neraka yang namanya apa? Jahim. Yang berikutnya, hutamah. Terdapat dalam surat Al-Humazah ayat yang kelima, "Wama adraka mal hutamah narun hami." Wama adraka mal hutamah. Nah, kalau narun hami itu ayat yang lainnya lagi. Al-hutamah disebutkan di sini oleh beliau surat Al-Humazah yang kelima. Yang berikutnya, sa'ir. Sa'ir disebutkan dalam surat Saba ayat yang ke-12. Neraka sa'ir. Allah sebutkan dalam ayat ini, "وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا." Siapa yang menentang perintah kami, "نُذِكْهُ," kami akan siksa dia, "مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ," dari azab neraka sa'ir. Perhatikan ayat ini sangat tegas. Allah Azza wa Jalla berfirman, "وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا," siapa yang menentang perintah-perintah kami, "نُذِكْهُ," kami akan siksa dia, "مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ," dari siksaan dalam neraka sa'ir. Dalam surat apa? Saba ayat yang ke-12. Yang berikutnya, semum. Samum disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jin kami telah menciptakannya sebelum itu dari naris samum, api samum. Yang berikutnya, penyebutan berikutnya kata Syekh adalah nar itu sendiri. Nar itu sendiri. Qala disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-126. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kafara fa'umatti'uhu qalilan thumma tarruhu ila 'adabin nar wa bi'sal masir." Barang siapa yang kafir, akan aku berikan padanya kenikmatan sedikit, kemudian aku akan itarrahu, aku akan lemparkan dia ke dalam azabin nar, azab neraka. Wabisal masir, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Yang berikutnya, si jin ini disebut dalam surat Al-Mutaffifin pada ayat yang ke-7. Kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin. Sesungguhnya catatan para pendosa itu di dalam sijjin. Yang berikutnya, sakar. Di antara ayatnya dalam surat Qamar ayat yang ke-48, Allah berfirman, "Ya mayushabuna finnar ala wujuhihim dhuqu massa saqar." Dan ketika itu, di hari mereka dilemparkan ke dalam neraka, pada wajah-wajah mereka dilemparkan dalam neraka, wajahnya pertama kali yang menyentuh neraka itu. Nah, dhuku, kami katakan, rasakan oleh kalian sentuhan neraka sakor. Ini tersebut juga dalam surat Al-Mudathir, "Masalakakum fi sakor." Apa yang menyebabkan kalian masuk dalam neraka sakor? Di antaranya adalah lam nakum minal musallin. Kami dulu di dunia tidak pernah melakukan salat. Yang berikutnya, hawiyah. Waradat maratan wahidatan. Hawiyah hanya tersebut sekali dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Qari'ah ayat yang ke-9. Hawiyah. Fa ummuhu hawiyah wa madraka ma hiya narun hamiyah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, ini beberapa keterangan tambahan yang bisa kami sampaikan. Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang kita masuk pada pembahasan tentang di saat manusia hendak masuk ke dalam jannah, ada di situ kejadian besar, syafaat. Ada di antara mereka masuk dalam surga langsung. Ada di antara mereka divonis sebagai ahlun nar, kemudian mendapatkan syafaat agar lepas dari neraka dan masuk dalam surga tanpa neraka. Ada di antara mereka masuk dalam neraka, kemudian mendapatkan syafaat agar segera keluar dari neraka. Syafaat. Itu akan kita bahas insyaallah tentang syafaat di pertemuan yang akan datang insyaallah.